gue aja gak nyanyi, gue sepeneng aja yang gini, gak usah diuripke ngono kuwi. Ngono. Apa sekalian Mas Dimas beserta istri ya? Ya, ya, ya. Oke, okay, Mas Oli langsung aja. Maka. Kita kembali ke lagu-lagu kita. Ya. Dan yang punya lagu, mudah-mudahan berbahagia untuk Amin. Malam ini bersama Mitru. Kali ini satu nomor lagu kembali, ada Api Asmara. Kita mainkan kembali bersama Mitru. Gak Neko, Neko. Wow, like